Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala minnatihi wa karamihi wa fadlih, atas karunianya, atas kemuliaan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan berbagai langkah kita dalam menjalani kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan, dan mempelajari ilmu agama ini. Fa insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan fawaid dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau hafizahullah ta'ala. Fa insyaallah ta'ala di malam ini kita akan memasuki pertanyaan yang ke-8. Kita telah melewati 7 pertanyaan dan faedah yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Sekarang kita akan masuk pada pertanyaan ke-8, di mana dalam kitab ini dicantumkan sebanyak 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Maka kita memasuki pertanyaan ke-8 di malam ini insyaallah. Dikatakan kepada beliau, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan wa baraka fi ilmikum. Yaqulu as-sa'il, hal hunaka farqun bainal ibtila'i wal bala'i, wa mata takunul musibatu ibtila'an aw 'iqaban? Ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan wa baraka fi 'ilmikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada Anda, dan semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan, dan semoga Allah memberkahi ilmu Anda. Ada penanya yang berkata, menyampaikan pertanyaannya, apakah di sana ada perbedaan antara ibtila dengan bala? Apakah kata ibtila dengan bala ada perbedaan padanya? Dan kapan musibah itu statusnya sebagai ujian, dan kapan musibah itu statusnya sebagai iqab, hukuman? Ini pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Beliau menjawab, Hadza su'alun atau su'alu mutanatti'in. Ini pertanyaan orang yang hulu, berlebih-lebihan. Wa nuhina 'anit tanattu' wat takalluf ya ikhwah barakallahu fikum. Dan kita ini dilarang untuk bersikap tanattu', ya, berlebih-lebihan, wat takalluf, membebani diri, ya, membebani diri. Yang aslinya mudah dibuat sulit. Kita semua dilarang dari perbuatan yang seperti itu. At-tanattu wat-takalluf, berlebih-lebihan dan memberat-beratkan diri sendiri. Barakallahu fikum, kata beliau. Al-bala'u al-musibatu allati tanzilu bil-insan. Bala itu ya musibah yang turun, yang mengenai seseorang. Itu bala. Wal ibtila'u al-ikhtibar. Ibtila itu bermakna ujian, kata beliau. Ujian, cobaan. Bala itu musibah yang mengenai seorang hamba, seorang insan. Jadi bala musibahnya, kalau ibtila itu apa namanya, apa yang dia alami, ya, ujian, cobaan. Orang yang kena musibah maka dia akan merasakan apa? Ibtila, ujian. Yang mengenai dia ini disebut bala. Ini kata beliau. Yamtahinullahu al-mu'minina wa yakhtabiruhum ayasbiruna aw la yasbirun. Allah Subhanahu wa taala menguji kaum mukminin. Menguji, mencoba, memberikan cobaan kepada kaum mukminin. Ayasbiruna aw la yasbirun. Apakah mereka ini mau bersabar ataukah tidak mau bersabar? 6. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-Nya yang beriman, maka dengan itu apakah hamba tersebut mau bersabar ataukah tidak mau bersabar? 6. Kemudian beliau mengatakan, membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-214. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra' وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka mau masuk surga? Apakah kalian ini mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian hal-hal, cobaan-cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mau masuk surga tapi belum dapat ujian, seperti ujiannya mereka-mereka yang telah mendahului kalian. Naam. Massathumul ba'sa'u wad-dharra. Sungguh telah menimpa mereka umat-umat terdahulu itu al-ba'sa wad-dharra. Ya. Kekeringan, kefakiran, musuh. Ditindas, dizalimi, disiksa, dan lain sebagainya dari berbagai ujian-ujian yang menimpa mereka. Ada yang dilempar ke parit yang telah dikobarkan api di dalamnya. Kisah Ashabul Ukhdud. Ada pula mereka-mereka yang apa? Berbagai ujian menimpa mereka. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya sebuah hadis yang sahih dari sahabat Al-Khabbab Ibn Al-Arad radhiyallahu anhu. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tad'u Allah lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasul, tidakkah engkau mendoakan kebaikan untuk kami? Tidakkah engkau memintakan pertolongan untuk kami, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu man kana qablakum kana ahaduhum yunsharu ala mifraqi ra'sih fayakhlusu ila qadamaihi. Di antara mereka, orang-orang sebelum kalian, ada yang digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Ya, mifraqi ra'sih, dari bagian tengah kepalanya dibelah sampai tubuhnya ini terbagi menjadi dua. Di antara dua pahanya pisah sudah. La yasrifuhu dzalika 'an dini. Yang seperti itu enggak memalingkan mereka dari agama mereka, tetap istiqamah. Begitu pula yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumshatu bi amshatil hadid. Di antara mereka juga ada yang disisir dengan sisir besi. Ma baina lahmihi wa 'azmihi, sehingga terpisah antara kulit sama dagingnya. Hidup terus dikuliti. Ya, disisir pakai sisir besi, dipisahkan kulit sama dagingnya. La yasrifuhu dzalika 'an dini. Yang seperti itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. 6. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallazi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "La yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut. La yakhafu illallah wal ghanam awal wadhiba ala ghanami." Demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangannya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan menyempurnakan urusan ini sehingga orang pelancong yang berjalan, yang berkendara dari Sana'a ke Hadramaut Dia tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya sekarang mencekam. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan tersebut. Jika kita mau bersabar menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang pengendara itu enggak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, aman. Wa dhi'ba 'ala ghanamih. Dan satu lagi yang dia khawatirkan apa? Serigala yang akan mengancam kambingnya. Udah itu aja. Enggak takut ada yang nyerang, enggak takut ada yang begini begitu. Kecuali apa? Takut sama Allah dan serigala yang akan menerkam kambingnya. Pada akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walakinnakum qaumun tasta'jilun. Namun kalian ini merupakan orang-orang yang isti'jal, terlalu buru-buru, tergesa-gesa. Ala kulli hal, itu sebagian bentuk ujian yang menimpa orang terdahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka pun digoncang dengan segoncang-goncangnya dalam peperangan dan lain sebagainya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul beserta yang bersamanya orang-orang yang beriman mengatakan mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Kemudian dikatakan kepada mereka, sungguh pertolongan Allah Subhanahu wa taala amatlah dekat. Tadi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yutimmanallahu hadzal amra. Allah akan menyempurnakan, akan mencukupkan urusan ini nantinya. 6. Qala hafizahullah, fa hadza ibtila'un wa imtihanun. Inilah ibtila dan imtihan, ujian, cobaan. Anasbir aw la nasbir. Apakah kita mau bersabar ataukah tidak mau bersabar? 6. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Maka barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang angkara murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hikmah Allah menguji seorang hamba bahwa itu termasuk bentuk kecintaan Allah atas sebuah kaum. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha akan takdir Allah ujian tersebut, maka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang murka, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang lainnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan satu di antara yang lainnya di antara kalian sebagai fitnah, ujian. Atasbirun, maukah kalian bersabar? Pula dengan Alan, ujian satu dengan yang lainnya. Alan ujian bagi Fulan, Fulan ujian bagi Alan. 6. Orang tua ujian bagi anaknya, anaknya ujian bagi orang tuanya. Murid ujian bagi gurunya, gurunya ujian bagi muridnya. Atasbirun, apakah dengan itu kalian mau bersabar menghadapi ujian tersebut? Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Rabi', tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan, alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira mereka ditinggalkan begitu saja, dibiarkan mengucapkan saya beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi mereka enggak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh-sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui mana yang jujur dan mana yang dusta dalam keimanannya. Naam. Yang imannya setengah-setengah, yang imannya miris di pinggir jurang, dikasih yang nikmat-nikmat tenang, dikasih yang enggak enak nyempal, menjauh, berbalik ke belakang, lebih milih aradun minad dunya, sedikit secuil dari dunia, kasih mie, kasih uang 1 juta, kasih uang sekian puluh juta, miring ngatret. Naam. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah ala harf, ala taraf, di ujung-ujungnya saja, hampir jungkel, hampir nyebur, didorong sedikit, kena angin sedikit, jatuh dia. Fa in asabahu khairun, ditimpa kebaikan, hal-hal yang sesuai seleranya, yang enak-enak, tenang, nyaman, alhamdulillah. Wa in asabathu fitnah, ditimpa ujian, inqalaba ala wajihi, balik ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah, merugi dunianya, merugi akhiratnya. Tersinggung sedikit, minggir, menjauhi teman-temannya. Dia anu sedikit, minggir, berkumpul sama teman-teman yang jelek setelah itu. Diuji sedikit dengan saudara-saudara teman-temannya, mundur dari talabul ilm, belajar ilmu. Ngatret, pulang, keluar, mundur. Ditimpa fitnah, ditimpa ujian dunia, syuhrah, keterkenalan, popularitas, meninggalkan keistiqomahan, meninggalkan manhaj, meninggalkan ashab al-khair, teman-teman yang baik. Inqalaba ala wajhi, yang temannya masya Allah nasihati dia, bahkan nasihatnya berduaan, ditinggal sama dia, enggak terima. Asabathu fitnah, ditimpa fitnah. pada hatinya. Enggak terima digurui. Enggak terima dinasehati. Ini keadaan sebagian manusia. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunianya, rugi akhiratnya. Naam. Qala hafizahullah, fahadhihi fitanun ya'ni ibtila'un wa imtihanun liyatamayyaza as-sadiqu minal kadhib wal mu'minu minal munafiq. Inilah yang disebut dengan fitnah, fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan untuk memisahkan mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang mukmin, mana yang munafik. Kalau enggak ada ujian, orang-orang bisa semuanya mengatakan saya beriman. Maka dengan ujian Allah memisahkan yang baik dengan yang buruk. Naam, hadza ibtila'un min Allah tabaraka wa ta'ala wa ikhtibarun li'ibadihil mu'minin. Ini merupakan ujian dari Allah, cobaan untuk hamba-hamba yang beriman. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah dalam Al-Anbiya 35, Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian baik dengan kejelekan, keburukan, ketidakenaan, ataukah dengan kebaikan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman, dengan pujian. Al-khair wasyar, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh manusia. Oh, dicela yang enggak enak, syar. Khair, kebaikan, ya pujian, senang dia dengan pujian, ya. Secara keumuman pujian itu disukai oleh manusia. Celaan dibenci, dianggap jelek, keburukan oleh manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan kejelekan, kekurangan harta, sakit, anak hilang, atau diuji dengan anaknya yang durhaka, anaknya yang enggak mau nurut, anaknya begini, keluarganya, istrinya, syar. Nah, yang seperti ini, nah, menimpa orang-orang sebelum kita, para anbiya, anaknya, ya istrinya. Dalam kondisi mereka ini khairun nas, orang-orang terbaik, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, para anbiya, para nabi. Naam. Wal khair, kebaikan, dikasih harta banyak, dikasih anak, dikasih kecukupan, dimuliakan. Fitnah, sebagaimana kata Sulaiman alaihi salam, ya, punya berbagai kerajaan, punya kerajaan yang luar biasa besarnya, bisa berbicara kepada hewan, ya, bisa mengatur angin, memerintahkan angin. Begitu pula tunduk para jin kepada dia, kepada beliau alaihi salam. Apa kata Allah menceritakan ucapan ifrit? Wa qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku akan datangkan untukmu singgasananya Malikah Ratu Saba sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Duduk sebelum sampai berdiri sudah sampai singgasananya di depan mata. Luar biasa. Paketan kalah yang paling cepat. Nah. Ini fadl minallah, kekuatan Allah kasih. Lebih dari itu, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Berkata pula orang yang lain yang punya ilmu, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan kepada engkau singgasana tersebut sebelum engkau berkedip. Kedip sudah langsung datang. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi waman kafara fa innallaha ghaniyyun alim, ghaniyyun karim. Naam. Kata Sulaiman, ketika sampai singgasana tersebut di hadapannya, beliau mengatakan, ini di antara keutamaan Allah, Rabbku, kepadaku, untuk menguji aku, apakah aku ini mau bersyukur ataukah enggak mau bersyukur. Maka barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Syukurnya kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah enggak butuh syukurnya kita. Allah enggak butuh ketaatannya kita. Allah enggak butuh sama kita semua. Seberapapun syukur yang kita letakkan, yang kita lakukan, itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Maka yang mau bersyukur untuk dirinya, yang enggak mau bersyukur iya untuk dia juga nantinya akibatnya. Ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jangan ada yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Ditimpa istidraj. Diulur-ulur. Tertipu, semakin hari semakin tertipu, semakin waktu. Diangkat sampai terbang ke langit. Kemudian jatuh. Jatuh-jatuhnya. Habis tinggi luar biasa, balik ke tempat yang paling bawah. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah, na'udhu billahi min dhalik. Yang mau bersyukur, maka itu kebaikan untuk dirinya. Yang enggak mau bersyukur, maka itu atas dirinya. Begitu pula sebaliknya, kejelekan yang menimpa seseorang menguji mana yang sabar, mana yang enggak mau sabar. Mana yang ridha, mana yang enggak mau ridha. Naam. Qala Allahu yamtahinuka bin ni'mati atashkuru am la, wa yamtahinuka bil bala' wa bil masa'ib wa bil amrad, wa yara atasbir aw la tasbir. Naam. Allah Subhanahu wa taala menguji engkau dengan kenikmatan. Apakah engkau mau bersyukur dengan itu ataukah tidak? Allah pun menguji engkau dengan bala, dengan bencana, dengan musibah, dengan penyakit. Kemudian Allah akan melihat engkau bersabar ataukah tidak bersabar. Nah, kita akan lanjutkan sedikit ucapan beliau. Naam, setelah adzan isya biiznillahi taala. Tafadhal al-muadzin yuadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء berkata Syekh Rabi hafizahullahu taala, wa qad yakunul ibtila'u istidrajan, dan terkadang ujian itu merupakan bentuk istidraj, bentuk Allah subhanahu wa taala mengulur, memanjakan hamba tersebut dengan berbagai kenikmatan dalam dosanya, dalam pelanggarannya. Qad yakunul ibtila'u bin ni'ami istidrajan wal ibtila'u bil karamati istidrajan bil karamati yakunu istidrajan fallahu yastadriju a'da'ah. Bisa jadi terkadang ujian itu yang berbentuk kenikmatan menjadi istidraj, bentuk penguluran dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jatuh, semakin lalai, semakin lupa, dan semakin banyak kemaksiatan dia, semakin sesat dia dari jalan yang benar, semakin menumpuk dosa-dosanya. Wal ibtila'u bil karamati istidrajan, begitu pula ujian dengan berbagai kemuliaan, dikasih kemewahan hidup sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih dengan kemuliaan nasab, dikasih dengan kemuliaan anak yang masya Allah, pintar, pandai, dan gak sedikit orang tua yang tertipu dengan anaknya, merasa anaknya pandai, merasa anaknya pintar, merasa anaknya yang unggul. Akhirnya ketika anaknya salah, enggak mau disalahkan. Ketika anaknya menyimpang, enggak mau dan enggak terima disalahkan anaknya. Dijelaskan kesalahannya, penyimpangannya. Terlebih anaknya dai besar, misalkan. Enggak sedikit orang tua yang ikut dengan fitnah anaknya. Kemuliaan, merasa anaknya pandai, merasa anaknya unggul, punya kelebihan. Nah. Dan manusia tidak ada yang selamat dengan yang namanya fitnah. Mau pintar, mau bagaimanapun pandainya, kalau dibandingkan mereka-mereka yang menyimpang di zaman dahulu, jauh dan jauh lebih soleh mereka, lebih banyak ibadahnya mereka, lebih pandai mereka, lebih banyak menghafal hadis mereka. Bahkan sebagian mereka disebut thiqah dalam periwayatannya. Dan seterusnya. Istidrajan. Qad yakunul ibtila bil karamati istidrajan. Bil karamati, dengan kemuliaan-kemuliaan tersebut Allah mengulur musuh-musuhnya. Naam. Baik musuh di luar selimut atau musuh dalam selimut. Naam. Munafiqin, naam. Ahli bid'ah, mubtadi'in, ataupun yang di luar selimut yang jelas-jelas musyrikin, kuffar, Yahud, Nasara. Thumma ba'da dzalika yuhlikuhum, setelah itu Allah binasakan mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan ulur, kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Kami ulur mereka dan sungguh tipu daya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, amatlah kokoh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna allaha layumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah akan mengulur seorang yang zalim untuk seorang yang zalim, hingga ketika Allah itu mengazab mereka, Allah enggak akan lepaskan dia terus. Kalau sudah Allah mengazab, tidak akan ada yang bisa lari dari azabnya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Maka jangan sekali-kali engkau menyangka Allah itu lalai dari apa yang ia perbuat, apa yang orang-orang zalim tersebut perbuat. Sekecil apapun kezaliman yang terjadi, Allah enggak lalai. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam matan Lumatul I'tiqad mensifati Allah Subhanahu wa taala, wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Tidak menyibukkan Allah perkara yang satu dengan perkara yang lainnya. Hamba yang di timur meminta, hamba yang di barat juga meminta. Enggak menyibukkan Allah, enggak membuat Allah payah. Ini kezaliman yang terjadi, kemaksiatan, dengan mudahnya Allah mengetahui itu semua. Ya tagha wa yadhlim wa yabtish wa ila akhirih. Wa hadha imla'un min Allah tabaraka wa ta'ala. واستدراجٌ له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. Ini perhatikan bagi kita semua untuk tidak bermudah-mudahan menzalimi saudaranya, baik dengan ucapan ataukah dengan perbuatan. Jangan kalian mengira Allah lalai dengan perbuatan kita, kezaliman kita. Oh fulan gak tahu, gak apa-apa kok, cuman 1000, 2000. Oh fulan dicubit, gak salah apa-apa dicubit, gak apa-apa kok, lagi tidur dia. Jangan sangka tidurnya dia Allah tahu kamu sedang berbuat seperti itu. Berbuat melampaui batas, menzalimi, menindas, dan yang seterusnya. Membuat sedih temannya, orang lain, dengan ucapannya, kasar, dan seterusnya. Wahada imla'un minallah. Ini bentuk penguluran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tunda. Wastidrajun lahu, bentuk pengeluaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah sudah mendapati, memegang orang ini untuk diazab, maka tidak akan bisa lepas dia. Allah akan mengazab dia dengan azab Zat yang Maha Agung, Maha Mulia, dan Maha Mampu. Fal ibtila'u lil mu'min walil kafir. Fal mu'minu yanjah wal kafir yafdahuhu wal munafiq yafdahuhu. Ujian itu akan menimpa mu'min dan kafirnya. Mu'min akan selamat, berhasil lulus ujian tersebut. Kafir, ujian tersebut akan membongkar dia. Munafiq, yang menyimpan kezaliman dalam hatinya, yang menyimpan penyimpangan dalam hatinya, yang menyimpan kekufuran dalam hatinya, tapi dia menampakkan kebalikannya dengan fitnah, ujian akan dibongkar orang tersebut. Maka perbaiki masing-masing kita, batin maupun zahirnya. Batin maupun zahirnya. Telah banyak kisah, telah banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana fitnah itu membongkar kesesatan, penyimpangan, kemunafikan seseorang. Bahkan dalam zaman Nabi Muhammad SAW pun terjadi seperti itu. Adhunnu annal bala'a yastalzim al-ibtila. Saya kira insyaallah ujian itu, musibah itu ya mencakup juga artinya berkonsekuensi ujian. Artinya ujian sama musibah itu ya saling berkaitan, kata beliau hafizahullah, penyakit dan lain sebagainya. Maka ini kata beliau hafizahullah dalam jawaban terhadap pertanyaan ke-8. Kita akhir dengan sebuah hadis yang merupakan nasihat bagi kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abada min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun thumma tala falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay' hatta idza farihu bima utu." Apa setelah itu ayatnya? Akhadnahum baghtatan wahum la. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya berupa dunia ini, dibukakan, dilapangkan dunia, orang-orang kafir kita lihat berkecukupan, mewah, terkaya, mungkin orang terkaya di dunia dan sebagainya seterusnya, mobil yang mereka pamerkan dan seterusnya, memberikan dunia tersebut atas perbuatan maksiatnya, dikasih dunia tapi terus-terusan berbuat maksiat, ya, fa innama huwa istidraj, itulah yang disebut dengan istidraj. Jangan berbangga-bangga dengan orang kafir, ya. Mereka ini dapat nikmat tapi terus dalam kekufurannya, bahkan semakin jauh dan semakin jauh. Allah sedang mengulur ulur mereka. Tsumma tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim." Ketika mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka abwaaba kulli syai, pintu-pintu segala hal dari dunia ini. Usaha ini langsung sukses. Dan seterusnya. Hatta idza farihu, ketika mereka sudah senang, gembira, berfoya-foya, bima utu, atas apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami hukum mereka, kami azab mereka secara tiba-tiba. Enggak ada yang tahu. Maka ini nasihat buat kita semua, jangan sampai ada yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Seorang mukmin itu yakhaf wa yarja, takut dan berharap kepada Allah Azza wa Jal, selalu meminta kepada Allah pertolongan, taufik, hidayah, keistiqomahan. Nah, takut disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselewengkan dari al-haq. Harus seperti itu. Tidak merasa aman dari namanya fitnah. Sekarang mungkin alhamdulillah kita diselamatkan, wallahu a'lam ke depannya. Kita berharap Allah terus menolong kita, mengistiqomahkan kita hingga akhir hayat.